السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqamah meniti jalan beliau dan mudah-mudahan kelak Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembacaan kitab Matan Abi Syuja' atau Matanul Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibn Al-Husayn Ibn Al-Ahmad Al-Isfahani rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang lalu, ma'asirul muslimin, sudah kita baca beberapa poin terkait dengan apa yang disebut oleh beliau dengan istilah sunnah hayat. Sunnah hayat ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja' ada 15. Yang pertama adalah raf'ul yadaini inda takbiratul ihram wa inda ruku' wa inda raf'i minhu, yaitu mengangkat kedua tangan kita ketika kita takbiratul ihram, itu satu, ketika kita hendak ruku, ketika bangkit dari ruku. Dan Syekh Majid Al-Hamawi menambahkan yang keempat, yaitu ketika bangkit dari rakaat yang kedua, tasyahud awal, kita bangkit dari tasyahud awal. Itulah empat kondisi di mana kita mengangkat tangan. Dalilnya sudah kita bacakan di pertemuan yang lalu. Yang selanjutnya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini pun sudah kita jelaskan. Lalu setelah itu at-tawajjuhu. Apa itu at-tawajjuh? Berdasarkan riwayat Imam Muslim, ya, sebagaimana sudah kita baca di pertemuan yang lalu, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam apabila beliau salat, beliau takbir, setelah beliau takbir beliau membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, sampai akhir. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Kemudian setelah itu al-isti'adzah. Sudah kita jelaskan bahwasanya kenapa al-isti'adzah posisinya adalah setelah at-tawajjuh atau doa iftitah, karena memang isti'adzah dibacanya sebelum membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Dan iftitah bukan ayat Al-Quran, tetapi ayat Al-Quran pertama yang kita baca di dalam sholat adalah membaca surah Al-Fatihah yang merupakan bagian dari rukun sholat, ya. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, la sholata liman lam yaqra' bifatihatil kitab, tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Oleh karenanya, menurut jumhurul ulama, Al-Fatihah adalah rukun salat. Karena Al-Fatihah ini bagian dari Al-Quran, maka diperintahkan kita atau disunahkan kita beristi'adah. Ya, tentunya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah," kata Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka isti'adzahlah engkau, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah al-jahru fi maudhi'ih. Di antara apa namanya yang kaitannya dengan sunnah hayat, hayat itu bentuk, bagaimana kita sholat adalah al-jahru fi mawdi'ih. Kita jahar di tempat-tempatnya. Karena ada tempat di mana kita menjaharkan, ada tempat di mana kita mensirkan. Di sholat zuhur dan asar sir, tetapi di sholat maghrib, isya dan subuh kita jahar. Begitupun di sholat jumat, begitupun sholat kusuf dan khusuf, sholat gerhana misalnya, begitupun dalam sholat istisqa, meminta hujan, itu pun jahar. Jadi jahar di tempatnya dan sir di tempat yang lain. Oleh karenanya dikatakan wal israru fi maudhi'ih, dan kita terkadang mensirkan bacaan di tempat di mana Rasulullah mengajarkan kita membaca dengan sir. Di sini ada riwayat yang disampaikan oleh Syekh Majid Al-Hamawi. Beliau berkata berdasarkan hadis dikatakan kepada sahabat Nabi Khabbab ibn al-Arad, apa kata dikatakan kepada Khabbab, bi ayyi syai'in kuntum ta'rifuna qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi zuhri wal 'asr. Dari mana kalian tahu bahwa Nabi membaca surah ketika salat zuhur dan asar? Maka Khabbab berkata, bittirabi lihyatihi, dari janggutnya yang bergerak-gerak. Tentunya kalau sir, suara tidak terdengar. Tetapi kalau kita perhatikan, janggutnya akan bergerak-gerak. Karena ketika beliau membaca Al-Fatihah misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini gerak-gerak tentunya ya, jenggotnya gerak-gerak. Nah, para sahabat memperhatikan di waktu salat zuhur dan asar, janggut Nabi bergerak-gerak ketika membaca apa surah di dalam salat. Lalu kemudian, yang selanjutnya adalah at-ta'min. Ini belum kita bahas kemarin ya. At-ta'min. Apa itu at-ta'min? Yaitu mengucapkan amin. Itu pun disunnahkan. Berdasarkan hadis, ya, disebutkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza ammana al-imam fa'amminu." Apabila imam hendak mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Karena sesungguhnya kata Rasulullah, siapa yang ucapan aminnya berbarengan dengan aminnya malaikat, ghafara lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah berlalu. Kemudian setelah itu, ma'asyiral muslimin, qira'atu surati ba'dal Fatihah. Membaca surah setelah Al-Fatihah. Ini hukumnya sunnah. Ya. Dan kita baca apa yang mudah bagi kita. Walaupun kalau kita ingat apa yang pernah kita pelajari dalam kitab Bulughul Maram, bahwasanya ada ayat-ayat atau surah-surah yang biasa dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salat maghrib misalnya ya. Beliau membaca Al-Kafirun, begitu pun membaca At-Tin ya. Di waktu subuh beliau membaca, kalau hari Jumat membaca As-Sajdah dan Qaf. Itu ada apa namanya ayat-ayat atau surat-surat yang biasa dibaca oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tetapi walaupun misalnya di antara kita tidak memiliki banyak hafalan, maka tidak masalah membaca apa yang mudah bagi kita. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an, faqra'u ma tayassara min. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa-apa yang mudah daripada surah yang ada di dalam Al-Quran. Dan ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Posisinya adalah setelah Fatihah atau setelah amin, langsung kita sambung dengan membaca surah. Kemudian ma'asirul muslimin, wat takbiratu indal khafdi wal rafa'. Dan kita membaca takbir-takbir ketika kita turun atau naik. Jadi setiap kali kita turun atau naik, kita membaca takbir. Turun dalam pengertian ruku misalnya. Ya. Berdiri dalam pengertian bangkit dari sujud atau hendak sujud lagi, naik lagi dari sujud, berdiri dari sujud, itu semua membaca apa? Membaca takbirat. Oleh karenanya dikatakan dalam riwayat bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli khabdin wa raf'in. Nabi itu takbir setiap kali beliau naik atau turun dalam sholat, ya. Naik turun itu adalah takbiratul intiqal. Takbirat al-intiqal, yaitu takbir-takbir sebagai penanda perubahan posisi. Jadi sebagai pertanda terjadinya perubahan posisi sholat, dari berdiri ke ruku atau dari berdiri ke sujud, sujud ke duduk di antara dua sujud lalu sujud lagi, itu disunnahkan kita melakukan takbir. Biasa disebut dengan apa? Takbiratul intiqal. Takbir-takbir yang dibaca sebagai alamat intiqal, pergantian atau perubahan posisi dalam salat. Dikatakan bahwa Rasulullah yukabbiru fi kulli khabdin wa raf'in wa qiyamin wa qu'udin wa Abu Bakar wa Umar. Bahwa dahulu Rasulullah mengucapkan takbir ketika berdiri, ketika naik, ketika turun, ketika beliau qiyam berdiri, dan ketika beliau duduk. Begitu pun yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Dan lafaz hadis yang barusan kita baca adalah lafaznya Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Kemudian di antara sunnah hayat adalah sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Ini di antara sunnah hayat, ya. Jadi membaca ketika bangkit dari ruku, sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Hal ini ma'asiral muslimin berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya dahulu baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah hina yarfa' salbahu minar ruku, tatkala beliau mengangkat tulang punggungnya dari ruku. Summa yaqulu wa huwa qa'im, kemudian ketika beliau telah tegak berdiri, beliau pun mengucapkan rabbana walakal hamd. Rawahu asy-syaikhan. Hadis ini sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Jelas ma'asyiral muslimin, ya. Ini di antara sunnah hayat. Begitupun at-tasbihu fir ruku'i was-sujud. Bertasbih ketika ruku dan sujud ini pun bagian dari sunnatul hayat. Kalau ketika ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Atau dalam riwayat, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Boleh juga dipakai. Ini bagian dari sunnatul hayat. Sunnah-sunnah kaitannya dengan bentuk ketika kita sedang salat. Hal ini ma'asirul muslimin berdasarkan riwayat dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya beliau salat bersama baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam, maka beliau mendapatkan baginda Rasulullah ketika ruku berkata, subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Dan ketika sujud beliau berkata, subhana rabbiyal a'la. Ini, ya. Ini apa namanya? Kebiasaan baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Muslim, ya, kecuali Imam Bukhari, beliau tidak meriwayatkan hadis ini. Kemudian ma'asyiral muslimin, dikatakan oleh Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala, wa wad'ul yadaini 'alal fakhidaini fil julus. Begitupun di antara sunanul hayat adalah meletakkan kedua tangan di atas kedua betis kita, ya, dekat dengan lutut. Fil julus, ketika kita duduk, misalnya duduk di antara dua sujud, atau duduk tasyahud awal, atau duduk tasyahud akhir, ya besutul yusra, membentangkan tangan sebelah kiri. Jadi diletakkan di atas paha seperti ini, ya. Setelah itu dibentangkan, ya, dibentangkan. Yang kiri dibentangkan. Wa yaqbidu al-yumna, adapun yang kanan dikepal, ya. Jadi yang kiri dibentangkan, yang kanan dikepal, ya, begini. illal musabbihah, kecuali telunjuk. Fa innahu yushiru biha al mutasyahhid, ya biha mutasyahhidan, ya kecuali telunjuk, ya telunjuk ini kan di kepal semua kecuali telunjuk, begini berarti ya. Dalam riwayat dibuat seperti angka ini ya, 53 disebutkan begini. Jadi dibuat lingkaran. Jadi ada dua riwayat, ada riwayat di kepal semua, sisakan telunjuk satu. Dalam riwayat antara jempol dengan jari tengah itu dibuat seperti lingkaran. Nah, ini ada dua riwayat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berdasarkan hadis dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi shalah wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna, bahwa Nabi meletakkan tangan kanan di atas paha sebelah kanan, kemudian beliau menggenggam asabi'ahu kullaha, menggenggam semua jari jemarinya, wa asyara bi'usbihi allati talil ibham, kemudian berisyarat dengan jari telunjuknya. Berarti itu di rakaat kedua dan keempat ya kalau zuhur, atau di rakaat kedua kalau subuh, rakaat kedua dan tiga kalau maghrib. Jelas ma'asyiral muslimin. Kemudian kata beliau, wal iftirash fi jami'il jalasat, dan kita duduknya iftirash di dalam semua duduk sholat kecuali di rakaat yang terakhir, di tasyahud akhir duduknya tawarruk. Jadi di semua bagian dari duduk yang ada dalam sholat iftirash kecuali di rakaat yang terakhir. Di rakaat yang terakhir. Berarti kalau kita tasyahud awal iftirash. Apa itu iftirash? Yaitu menegakkan kaki sebelah kanan ya. Kita tegakkan seperti ini kan kaki sebelah kanan kita, kemudian kita duduk di atas kaki sebelah kiri. Itu iftirash. Jadi di mazhab Imam Syafi'i hukum asalnya duduk itu iftirash, kecuali kalau tasyahud akhir itu duduknya tawarruk. Kalau tawarruk tentunya kaki kiri kita ya, kaki sebelah kiri dimasukkan persis di bawah kaki sebelah kanan, dan kaki sebelah kanan kita ditegakkan. Ya tentunya kita tahu ya apa itu iftirash, apa itu tawarruk. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan hadis Abi Hamid As-Sa'idi radhiyallahu taala an, ketika menceritakan salatnya baginda Rasulullah, dikatakan di sini hadisnya cukup panjang. Fa idza jalasa fi raq'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna, bahwa Nabi apabila beliau berada di rakaat yang kedua, beliau duduk di atas kaki sebelah kiri dan beliau menegakkan kaki sebelah kanan. Wa idza jalasa fi raq'atil akhirah, apabila beliau duduk di rakaat yang terakhir, qaddama rijlahu al-yusra, beliau majukan kaki kirinya, maksudnya di bawah kaki kanan ya. Jadi kaki kanan tegak, kemudian di bawahnya letakkan kaki kiri. Ya, sebagaimana kita lakukan setiap hari di rakaat yang terakhir. Kemudian sunnah yang terakhir adalah at-taslimatu ats-tsaniyah, salam yang kedua itu sunnah. Salam yang kedua itu sunnah. Yang wajib salam yang pertama. Adapun salam yang kedua hukumnya sunnah. Itu beberapa poin yang disampaikan oleh Al-Qadi Abi Syuja' terkait dengan hayatuha khamsata asyara khaslatan. Jadi sunnah-sunnah hayat itu ada 15. Dari mulai mengangkat tangan, kita ulang ya, mengangkat tangan saat takbiratul ihram, saat hendak ruku, saat bangkit dari ruku, dan ditambahkan satu lagi saat bangun dari tasyahud awal. Itu yang pertama. Yang selanjutnya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian membaca iftitah, kemudian isti'azah, kemudian menjaharkan dalam beberapa jenis salat, mensirkan di jenis yang lain, lalu membaca amin, membaca surat setelah al-fatihah, ini pun sunnah. Kemudian membaca takbir baik ketika turun atau bangkit, membaca sami Allahu liman hamidah, bertasbih ketika ruku dan sujud, meletakkan tangan kanan di atas paha sebelah kanan, begitupun tangan kiri di atas paha sebelah kiri, dengan rincian tangan kanan mengepal kecuali telunjuk, tangan kiri terbuka. Kemudian setelah itu adalah iftirash, duduk iftirash di semua kondisi sholat, duduk tawarruk di rakaat yang terakhir, dan yang bagian yang terakhir adalah at-taslimatu ats-tsaniyah, kita membaca salam yang kedua. Adapun salam yang pertama tentunya hukumnya wajib. Di sini ada poin yang beliau sampaikan, pasal yang baru judulnya adalah fi umurin tukhalifu fiha al-mar'atu ar-rajula fi shalah. Perkara-perkara di mana wanita berbeda dengan laki-laki dalam hal itu. Jadi di dalam sholat ada beberapa posisi di mana wanita berbeda dengan laki-laki. Contohnya di sini kata beliau, wal mar'atu tukhalifu rajula fi arba'ati asya. Wanita menyelisihi laki-laki di dalam empat hal ketika sholat. Yang pertama, ar-rajulu yujafi mirfaqaihi an janbaihi. Laki-laki menjauhkan apanya, mensikutnya dari tulangnya ketika dia ruku dan ketika sujud, itu tangannya dijauhkan kan seperti ini. Dalam riwayat sampai terlihat putihnya ketiak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau perempuan tidak, perempuan dirapatkan, didekatkan. Kalau laki-laki sikunya dijauhkan dari rusuk kanan dan rusuk kiri. Tapi kalau perempuan malah didekatkan. Wa yuqillu batnuhu an fakhidhaihi fir ruku, dan laki-laki menjauhkan bagian perut dari pahanya. Kalaupun adapun perempuan malah mendekatkannya. Begitupun ketika ruku dan sujud, ya. Wa yajharu fi maudi'il jahr. Kalau laki-laki menjaharkan, ya. Mau ada perempuan atau laki-laki saja menjaharkan, tapi kalau perempuan, kalau ada laki-laki mereka memelankan suaranya. Wa idza nabahu syai'un fi shalah sabbaha. Kalau laki-laki ingin memperingatkan sesuatu di dalam salat, bertasbih subhanallah. Misalnya harusnya tasyahud, imam malah bangkit, maka laki-laki subhanallah mengucapkan. Tapi kalau perempuan tasbiq, ya, bertepuk sebagai apa? Mengingatkan imam. Dan yang perbedaan yang keempat adalah auratuhuma baina surratihi wa rukbatihi. Aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Adapun perempuan, ya, adapun perempuan auratnya adalah disebutkan di sini, adapun aurat perempuan adalah jami'u badanil hurroh auratun. Semua bagian wanita, semua bagian tubuh wanita yang merdeka adalah aurat. Nah, ini harus digarisbawahi ini, ya. Yang mengaku bermazhab Imam Syafi'i, semua bagian tubuh dari wanita adalah auratun fis shalah, di dalam salat, illa wajah dan telapak tangan. Jadi semuanya adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jelas ma'asyiral muslimin, itu perbedaannya, ya. Jadi ketika laki-laki membentangkan tangannya, melebarkan, perempuan merapatkannya. Perutnya laki-laki dijauhkan dari paha, perempuan cenderung didekatkan. Lalu apa namanya, laki-laki menjaharkan, perempuan mensirkan, apalagi ada laki-laki. Kalau laki-laki itu tadi apa yang terakhir, tasbih kalau ingin mengingatkan imam, kalau perempuan tasbiq, yaitu bertepuk. Begitupun yang membedakan adalah masalah aurat. Aurat laki-laki dan perempuan berbeda di dalam salat. Allah alam bisawab ma'asirul muslimin. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan yang pertama ini. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Semua negara dunia sedang berduka akibat virus corona yang merajalela. Para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa. Saatnya semua bersatu, bahu-membahu melawan corona dan berjuang membebaskan manusia untuk meraih asa.

Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Semua negara dunia sedang berduka akibat virus corona yang merajalela. Para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa. Saatnya semua bersatu, bahu-membahu melawan corona dan berjuang membebaskan manusia untuk meraih asa. Salurkan donasi Anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak corona melalui Yayasan Mulia Rubani, BNI Syariah, rekening 0388-008-009. Untuk konfirmasi 0813-2969-5359. Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa, maka off pula semua TV yang ada di Palapa. Sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV di satelit Telkom 4 pada frekuensi 3721, simbol red 32727 dengan polaritas H, atau scan dan searching di satelit Telkom pada receiver atau decoder Anda. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd, ma'asiral muslimin rahimakumullah. Di kesempatan yang pertama sudah kita bahas beberapa poin terkait dengan sunanul hayat. Begitupun kita sudah bahas tentang perkara-perkara di mana wanita menyelisihi laki-laki di dalam salat. Ya, tadi ada kaitannya dengan tangan ketika ruku, posisi tangan ketika ruku dan sujud, lalu posisi perut ketika ruku dan sujud, lalu bagaimana laki-laki mengingatkan imam dengan cara bertasbih, adapun wanita tasfiq. Begitupun kaitannya dengan aurat, itu berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Di kesempatan yang kedua ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mengundang para pemirsa untuk bergabung bersama kami di studio dengan dua layanan kami, telepon dan pesan singkat, tentunya di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca pemirsa. Ada Ibu Ita di Medan, coba kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Baik, silakan Ibu. Begini Ustaz, saya mau tanya, apakah kita diperbolehkan membaca surat Al-Fatihah sebanyak-banyaknya di dalam keseharian? Di dalam apa Ibu? Dalam hari, sehari-hari gitu Ustaz. Baik. Dan apa fadilahnya gitu Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Ada satu lagi Ustaz. Iya Ibu, silakan. Zakat mal itu Ustaz, apakah dia boleh dibayarkan untuk sekolah anak yang enggak mampu, dan bayarnya kalau dia duit dalam satu tahun itu Ustaz? Apa yang dibayarkan Ibu? Zakat mal. Yang digunakan untuk bayaran anak apa? Uang apa? Iya, anak yang enggak mampu. Enggak, yang diberikan uang zakat atau uang apa? Uang zakat mal, Ustaz. Zakat, baik. Uang sekolah. Uang sekolah. Baik, itu saja Ibu. Iya, makasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apa hukumnya kita memperbanyak membaca surah Al-Fatihah? Boleh atau tidak? Allah alam bisab, tidak masalah. Tanpa kita membatasi waktunya, tanpa membatasi jumlahnya, kita perbanyak membaca surah Al-Fatihah. Karena dalam banyak riwayat Rasulullah menyebutkan fadilah surah Al-Fatihah. Di antara fadilah yang disebutkan misalnya oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, bahwa Al-Fatihah adalah sebaik-baik surah di dalam Al-Quran. Ya, Rasulullah berkata bahwa surah Al-Fatihah adalah sebaik-baik surah di dalam Al-Quran. Jadi surah yang paling mulia di dalam Al-Quran itu adalah Al-Fatihah. Oleh karenanya dia ditempatkan di bagian yang pertama. Dia adalah Ummul Kitab, dia adalah Fatihatul Kitab, dia adalah As-Salah, ya, dan juga dia adalah Ar-Ruqyah, kata baginda Rasulullah SAW. Jadi Al-Fatihah adalah surah yang paling mulia. Maka membacanya terus menerus, kita ulang sebagai satu wirid misalnya, sebagai satu kita basahi mulut kita dengan Al-Fatihah, tidak masalah, tidak ada masalah. Yang tidak boleh adalah membatasi, misalnya saya rutin membaca 100 kali, 1000 kali, sekian kali. Enggak perlu kita batasi karena syariat tidak membatasi. Dan juga jangan, enggak perlu ditentukan waktunya jam sekian, tidak perlu. Baca saja kalau ingin dibaca. Yang kedua, dalam riwayat bahwasanya Al-Fatihah adalah dua cahaya. Al-Fatihah salah satu dari dua cahaya. Diriwayatkan bahwa satu ketika malaikat Jibril ada di samping baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari bagian langit terlihat pintu yang terbuka, maka Jibril alaihi salam berkata, itu adalah pintu langit, tidak pernah terbuka sebelumnya kecuali untukmu ya Rasulullah. Maka turunlah dua cahaya tersebut adalah surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah, yaitu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Dalam riwayat di antara fadilah surah Al-Fatihah adalah hadis Huzaifah, ya, di mana beliau dan para sahabatnya melakukan satu perjalanan, lalu ada satu kampung di mana mereka istirahat tapi tidak ada yang mau menjamu sahabat Rasulullah. Lalu tiba-tiba datang seorang dari penduduk di negeri tersebut berkata, adakah di antara kalian yang biasa meruqyah? Maka sahabat datang untuk meruqyah tokoh masyarakat di negeri tersebut. Maka sembuhlah orang ini padahal hanya dibacakan surah Al-Fatihah. Maka mereka diberikan 30 ekor kambing. Maka mereka kembali ke Madinah lalu menanyakan hal itu kepada Nabi. Maka Nabi SAW berkata, dari mana kalian tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah Ar-Ruqyah? Al-Fatihah itu Ar-Ruqyah, dia adalah Ruqyah secara bahasa jampi. Dan jampi hukum asalnya tidak boleh kecuali yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karenanya melazimkannya, lalu menjadikannya sebagai ruqyah atau sebagai apa, sebagai sesuatu yang terus menerus kita baca, tidak masalah. Ya, tidak. Yang penting jangan dibatasi waktunya, jangan dibatasi jumlahnya, kaifiat atau tata caranya tidak perlu kita tentukan. Ya, baca saja, baca saja. Berulang-ulang tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Boleh tidak zakat mal ya diberikan kepada seseorang, misalnya orang tua, kemudian digunakan untuk membayar uang sekolah? Allah alam bisab, tidak masalah. Yang pasti zakat mal itu diberikan kepada mustahik, yaitu orang-orang yang berhak. Itu ada di surat At-Taubah ayat yang ke-60, ya. Ada 8 asnaf atau 8 golongan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, mereka adalah mustahik zakat. Ya, mustahik zakat. Salah satunya adalah misalnya fakir, miskin, amil, muallafah qulubuhum wa fir riqab, orang-orang yang apa namanya membebaskan budak, yang terlilit hutang, fi sabilillah dan ibnu sabil. Itu 8 golongan yang Allah abadikan, Allah sebutkan namanya di surat At-Taubah ayat yang ke-60. Kita berikan kepada salah seorang dari mereka, misalnya fakir dan miskin, lalu oleh orang fakir ini digunakan untuk bayaran sekolah anak-anaknya, tidak masalah. Ya, Allah alam bisawab. Pertanyaan dari pesan singkat, seseorang imam tidak mau diluruskan arah kiblat yang ditunjukkan majelis ulama, sedang arah kiblat yang sekarang jauh dari arah kiblat. Wallahu alam bisawab, ya. Kalau memang nyata kesalahannya jauh menyimpang, maka kita tidak boleh bermakmum di belakang orang tersebut, karena dia dengan sengaja tidak menghadap kiblat. Dan harusnya orang-orang yang cerdik, yang pandai di desa tersebut harus rapat untuk mengganti imam tersebut. Bagaimana imam menyelisihi misalnya arah kiblat yang benar yang telah ditentukan oleh majelis ulama, ya, apa dasarnya, kan? Ya sudah, kita jangan, kalau dia memimpin sholat bagaimana kita salat di belakang orang tersebut, ya jangan salat di belakang orang tersebut kalau jelas-jelas dia tidak menghadap ke arah kiblat. Dan kewajiban sekali lagi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat untuk menasehati dengan cara yang baik, atau kalau tidak bisa mengganti imam tersebut dengan yang lain. Allah alam bisawab. Dan bahkan bisa nanti dihukum ya, keengganan dia menghadap kiblat nanti bisa dianggap menyimpang dari akidah atau menyimpang dalam hal-hal yang mendasar. Karena para ulama sepakat wajibnya kita istiqbalul kiblah berdasarkan firman Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, arahkan wajahmu ke arah masjidil haram. Allah alam bisawab. Ada penelpon yang masuk, coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana? Ibu Rusmi dari Pacitan. Dari Pacitan, silakan ibu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu. Kami mau bertanya. Baik. Tentang perbedaan gerakan sholat di antara wanita dan laki-laki. Laki-laki itu tadi kok saya mohon maaf kurang paham. Baik. Nah, terus yang kedua, di dalam bulan Dzulhijjah ini, di dalam 10 hari yang pertama, amalan-amalan itu kan sangat baik daripada bulan-bulan yang lainnya. Terus amalan-amalan yang bagaimana yang bisa dilakukan untuk baik beramal itu. Baik, itu saja ibu. Terima baik kasih jawabannya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebenarnya ketika kita membahas perkara yang wanita berbeda dengan laki-laki, kita singkat, kita tidak baca karena waktu tadi tinggal sekitar beberapa menit lagi ya. Oleh karenanya kita tidak baca seluruhnya. Tetapi secara umum wanita berbeda dengan laki-laki, kata Qadi Abi Syuja, dalam beberapa hal. Misalnya ketika sujud ya, laki-laki ketika sujud siku itu dijauhkan dari rusuk, begini kan, ketika sujud dijauhkan, otomatis ketiaknya terbuka, terlihat. Oleh karenanya dalam riwayat ya dibawakan di sini oleh beliau bahwasanya dahulu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla farraja baina yadayhi, beliau buka kedua tangannya, hatta yabdua bayadu ibtihi, sampai terlihat putih ketiak beliau. Jadi dibuka. Pertanyaannya, apakah perempuan ketika sujud begini juga? Tentunya tidak. Perempuan, kata beliau, dirapatkan, ditempelkan ke rusuk. Kalau laki-laki, dijauhkan siku dari rusuk. Nah, itu satu. Yang kedua, wayuqillu, dikatakan oleh beliau, dan seorang laki-laki mengangkat batnahu, perutnya diangkat, anfakhidaihi fir ruku, mengangkat perutnya dari pahanya ketika ruku. Jadi tidak ditempel begitu, tidak dirapatkan ke paha, tetapi diangkat tegak lurus ya. Dan begitu pun ketika sujud, perutnya tidak ditempel, artinya agak tegak. Berbeda dengan perempuan, ya. Kalau perempuan dikatakan wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'din. Adapun perempuan, wanita muslimah, dia rapatkan bagian-bagian tubuhnya, baik ketika dia ruku ataupun ketika dia sujud. Nah, itu jelas ibu ya. Adapun perbedaan selanjutnya ya kaitannya dengan kalau ada sesuatu di dalam sholat. Kalau laki-laki, misalnya imamnya harusnya tasyahud awal, malah bangkit, laki-laki mengucapkan subhanallah, tapi kalau perempuan begitu, mengingatkan. Itu caranya dalam Islam, wanita mengingatkan kesalahan imam dengan bertepuk begitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kaitannya dengan kaitannya dengan jahr. Kalau per laki-laki mau ada perempuan ya jahr saja, alhamdulillahi rabbil alamin, jahr. Tapi kalau perempuan ada laki-laki, enggak bisa. Alhamdulillah, pelan. Nah, itu perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang keempat adalah masalah aurat. Kalau laki-laki auratnya antara pusar dengan lutut. kalau perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan dalam sholat. Jelas ibu? Itu tadi saya ringkas. Ya, saya ringkas. Baik. Yang selanjutnya masalah tadi Zulhijjah ya. Ini sudah sering kita singgung hadis tentang 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ya. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari bahwa Rasulullah berkata, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah." Tidak ada hari-hari di mana amal saleh sangat dicintai oleh Allah melebihi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Oleh karenanya, para ulama mengatakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beribadah. Apa ibadah yang kita lakukan? Banyak. Bisa berupa saum, bisa berupa qiraatul Quran, bisa berupa silaturahmi, bisa berupa birrul walidain, bisa berupa sedekah. Yang pasti perbanyak. Tetapi kalau sudah hari Id, lebaran hajinya, tidak ada amalan yang lebih dicintai melebihi berkurban. Ya, tidak ada amalan yang lebih dicintai melebihi berkurban. Dan disunahkan kita puasa hari Arafah tanggal 9. Pahalanya, fadilahnya diampuni dengannya dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Allah alam bisawab. Baik, ada Abu Naf'an di Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum ya Ustaz? Alhamdulillah. Bagaimana kabar Abu Naf'an? Sehat? Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Allah yubarik fiik. Silakan Abu Naf'an. Baik. Apa namanya? Tentang masalah doa dalam ruku atau doa dalam sujud. Nah, itu anak pernah dengar ada penjelasan apa sahih atau gimana penjelasan, maksudnya gini. Kalau kita berdoa dengan kalimat subhana rabbiyal a'la, nah itu seterusnya dengan subhana rabbiyal a'la dalam salat tadi. Jadi enggak diganti dengan zikir yang lain seperti kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, di luar salat ini masalah zikir secara mutlak. Yang pertama untuk akhwat, kalau akhwat sambil menyusui boleh enggak dia berzikir secara mutlak? Nah, atau muraja'ah Al-Qur'an sambil dia menyusui seperti kayak gitu. Baik. Tapi juga buat yang laki-laki, kalau dia sambil olahraga, umpama di rumahnya sambil olahraga dia treadmill, lari-lari kecil gitu. Nah, dia sambil berzikir gitu boleh enggak? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan yang pertama, doa urruku kaitannya dengan doa ruku dan doa sujud. Kalau kita sudah pakai subhana rabbiyal a'la, tidak boleh pakai yang lain. Allah alam bisab, tidak seperti itu. Kalau memang doa-doa yang diajarkan Nabi sahih, maka kita memakai semuanya. Artinya memakai semuanya, kadang kita baca subhana rabbiyal a'la, kadang kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kadang kita membaca subhanakallahumma bihamdika rabbana allahumma gfirli, tidak masalah. Semuanya sahih dari Nabi, maka tidak masalah kita terkadang membaca subhana rabbiyal a'la, terkadang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, terkadang yang lain kita membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Karena semuanya sahih. Bahkan kata para ulama, hendaknya kita memakai yang ini dan yang itu. Tujuannya apa? Agar kita bisa mengamalkan semua sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada larangan sama sekali. Dan dalam hadis Rasulullah berkata, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Dan di antara yang beliau ajarkan kepada kita jenis-jenis doa. Ya, jenis-jenis tasbih. Begitupun jenis-jenis iftitah. Ada iftitah subhanakallahumma rabbana wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ada iftitah Allahumma ba'id baini. Ada iftitah wajjahtu wajhiya. Ada Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi was syahadah, anta tahkuma baina ibadika fima kanu fi ikhtalifun. Ada juga doa duduk di antara dua sujud. Itu redaksinya macam-macam. Ada rabbighfirli rabbighfirli rabbighfirli. Ada rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ada rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Macam-macam ya. Yang jadi ukuran adalah riwayatnya. Kalau memang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kita amalkan. Ya kita amalkan. Ya, bisa dibaca misalnya dalam kitab Sifat Salat Nabi ya, Syekh Albani rahimahullahu taala menyebutkan banyak sekali riwayat iftitah, riwayat ruku, riwayat sujud, duduk di antara dua sujud dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Yang kedua, apakah seorang yang wanita yang sedang menyusui boleh berzikir misalnya? Tidak masalah ya, tidak masalah. alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah, menyebut nama Allah qiyaman saat berdiri, wa qu'udan saat duduk atau ketika berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya ya Allah, engkau tidak menciptakan alam semesta ini sia-sia. Jadi tidak masalah ya, kecuali kalau kondisinya junub ya. Kondisinya junub bagi laki-laki tidak boleh ya, bagi perempuan juga tidak boleh, kecuali kalau kondisi haid ya. Kondisi haid dikecualikan oleh para ulama, walaupun terjadi perdebatan dalam masalah ini, tetapi sebagian ulama mengatakan tidak masalah, khusus karena panjangnya waktu haid. Dalilnya adalah hadis Rasulullah berkata kepada Aisyah, lakukanlah semua yang dilakukan oleh orang haji kecuali tawaf dan salat. Yang dilakukan haji, membaca Quran, zikir, talbiyah dan lain sebagainya. Oleh karenanya para ulama khilaf apa hukumnya wanita murajaah Quran ketika haid misalnya. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak boleh, sebagian yang lain mengatakan boleh berdasarkan hadis yang barusan kita sampaikan. Allah alam bisawab. Pertanyaan nomor 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ummi dari Padang bertanya, bagaimana hukumnya bagi seorang anak yang tak bayar utang pada orang tuanya? Allah alam bisawab. Ya, hutang diminta, ya hutang diminta. Wa in kana dhu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau memang dia kesulitan untuk membayarnya, berikan waktu sampai dia lapang ya, itu adalah pahala untuk kita. Dan kalau dia tidak mau membayar, maka dia zalim. Matlul ghaniyyi zulmun, orang kaya yang tidak mau bayar hutang zalim. Ya, tetapi anak ya tentunya hendaknya kita apa namanya dibicarakan dengan cara yang baik ya. Musyawarah antara keluarga itu lebih baik ya, musyawarah. Dan seorang anak hendaknya dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, dia menghindari hal-hal yang mendatangkan kemarahan orang tuanya. Ya, hendaknya dia selalu bersifat santun, bersifat baik kepada orang tuanya. Ya, kalau tidak diikhlaskan oleh orang tua ya berbahaya ya. Hutang ya tetap hutang. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Pak Agus ya, mohon penjelasannya tentang mengusap wajah setelah salam, apa dianjurkan oleh Imam Syafi'i seperti kunut? Allah alam bisawab ya, yang saya ketahui tidak ya, yang saya ketahui tidak. Kita sudah hampir beres ini ya, ini kita sudah beres ini membahas membahas tentang hayat, gerakan, bentuk gerakan dalam salat. Kita tidak menemukan ya, kita tidak menemukan sampai sekarang, kita belum menemukan. Dan saya pun pernah menyelesaikan kitab yang lain seperti kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik, kita tidak menemukannya ya, sebatas keterbatasan ilmu kita, kita tidak menemukannya di sini. Hayat yang terakhir adalah membahas tentang posisi duduk, lalu membahas tentang salam yang kedua. Setelah itu selesai. Qadi Abi Syuja selesai, tidak membahas yang lain. Ya, lalu di sini pun pembatal-pembatal salat. Tidak juga ya, dibahas sujud sahwi tidak ada ya, yang kita ketahui sebatas keterbatasan ilmu kita tidak ada ya, walaupun para ulama sekali lagi khilaf dalam masalah tersebut, tetapi kita tidak mendapatkannya di dalam kitab matan Abi Syuja. Allah alam bisawab. Apakah masih ada pertanyaan? Coba kita lihat, dan kita masih menantikan pertanyaan yang masuk. Masih ada waktu sekitar 5 menit ya, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Masih membahas kaitan dengan hay'at, sunanul hay'at, sunnah-sunnah hay'at atau bentuk yang sunnah dalam sholat. Dan kita pun tadi sudah membahas beberapa poin kaitan dengan perbedaan antara sholat laki-laki dengan perempuan. Wallahu a'lam bishawab ma'asyiral muslimin. Masih ada pertanyaan, coba kita baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa saja bacaan yang harus dibaca agar terdengar oleh telinga kita? Ya, ya, bacaan surat secara khusus ya, surat secara khusus, misalnya Al-Fatihah. Sir itu bukan di hati, sir itu dibaca tetapi dengan suara yang lirih, sekedar terdengar oleh kita. Ya, Tetapi kalau berjamaah berhati-hati jangan sampai suaranya terlalu tinggi sampai mengganggu apa imam. Ya, jangan sampai mengganggu imam. Berdasarkan hadis Imam Muslim, kalau saya tidak salah riwayatnya, Rasulullah bersabda, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, apakah kalian membaca surat di belakang imam kalian? Maka para sahabat berkata, betul ya Rasulullah. Maka beliau berkata, la taf'alu illa al-fatihah, janganlah kalian membaca kecuali al-fatihah. Allah alam bisawab. Sepertinya pertanyaannya pun sudah habis. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Yang benar semua datang dari Allah, yang salah datang dari saya sebagai manusia. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.